Karena Pendapat yang terakhir ini bisa dijadikan pendapat yang paling tepat. Ya, pengertian rukun qiraat itu adalah harta yang berlimpah. Yang disebut zuinah karena jiwa manusia memiliki kecenderungan terhadapnya. Ternyata isinya adalah perhiasan. berlimpah ruah yang banyak, berlimpah juga jauhan, batu mulia dan mata perhiasan. Fabaqa Umar, maka Umar tetap menangis. Alhamdulillah Allah Azza wa Jal yang mengucapkan Alhamdulillah. Fakallah Allah berkata kepada beliau, mari kita ya Amirul Mukminin, apa yang membuat anda menangis wahai Amirul Mukminin? Hari ghanamin, ya, harta ghanimah ini ghanamah Allah lana, Allah yang memberikannya kepada kita. Wa nazarah min ahlina, Allah yang mencabutnya dari miliknya. Fakallah Allah mengatakan wa kutihan min ala adalah harta beriman yang didapat dari satu kaum, melainkan darah mereka harus ditumpahkan, kehormatan mereka harus disingkat, dilanggar. Ya, artinya beriman itu didapat melalui apa? Perang. Ya, beriman itu didapat melalui perang. Kalau tanpa perang namanya fail. Ya. Yang ditinggal lagi musuh sebelum perangan, maka namanya fail. Kalau melalui peranan maka namanya walimah. Kalau mereka menyerang namanya disebut jizyah. Kalau mereka masuk Islam disebut sodakoh, zakat. Kalau kamu tidak menjadi menakar karena bukan dari nama menarik wakwatin. Jadi nasib cerita kepada Nah, Yahya bin Sa'id bin Shalih bahwasanya masih ada sisa. Ya, mana ada bahwa ada ya, cincin dan mana ada bintang. Ya, katanya. Baru dia, maka dia akan tadi tidak dibandingkan. Maka Allah Abu Bakar bin Affan. Maka Abu Bakar bin bertanya kepada Umar bin Khattab, kata mana tak pasti sahul, lalu sunnah. Sampai kapan Allah Umar kau akan menyimpan harta itu? Kau tidak membagikannya kepada ya. Maka Umar mengatakan, baiklah, aku bagi dalam ayat Al-Qur'an. Saat ini, jika engkau lihat aku tidak ada pekerjaan, ya, maka beritahu, ingatkanlah. Dalam malam aku beriman, ya. Bapak kesayangan persinaklah kemajaan di mental itu masuk. Ketika Umar Khattab sudah ya, memiliki waktu luang, maka Umar Khattab membuka sisa harta tersebut, ya, khusyimaklah ya, di keranjang rumah rumah jahili, kemudian dia membawanya kepada hadapan orang-orang di maktab yang di dalam keranjang, maka baru kemudian dikeluarkan di lantai, maka Umar Khattab ya, seolah-olah Umar Khattab melihat harta itu banyak, padahal itu sisa yang dibagi. Umar Khattab melihatnya masih banyak. Kemudian Umar Khattab mengatakan, Allahumma anta kulta zunina linnasi buku syahawal. Katalah ayat, kata perempuan. Ya Allah, engkau lah yang berfirman zunina linnasi buku syahawal. Katalah ayat, kata perempuan. Baca ayat itu sampai terus. Ya. Kemudian Umar Khattab mengatakan, Nasabillah anjika menjentara. Kamu tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali kami yang tidak mencintai ya, apa yang kau perlihatkan kepada kami. Fatih insyaAllah, maka lindungilah aku dari kejelekannya. Warzubni antumfiqahu bihafi, dan berikan rezeki kepada aku supaya aku bisa menafkahkannya di hatika ya, dalam hakmu, yani sesuai aturanmu, sesuai syariatmu. Sama Allah mengatakan ini musyrik. Maka Umar bin Khattab tidak bangkit dari tempatnya kecuali telah habis harta tersebut dibagikan. Ya, ini tafsir dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bapak ini. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan hadatsa Ali bin Abdullah bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Sahabat Nabi SAW, aku pernah meminta kepada Nabi SAW, meminta apa? Sahabat Nabi. disaksikan oleh tiga dari tangannya bahwa ini dari orang fakir. Ya, Di antara nanti dia dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak berdaging, mukanya tidak menyusut tidak. Ya Rasulullah. Yang lainnya. kalimat yang terjadi. Ini kesimpulannya bahwa harta yang punya diri oleh seseorang itu adalah harta yang dia kurbankan dalam kakak di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada lahan, tidak ada simpan. Dia kurbankan dalam kakak di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang melarang yang kota amal wilayah yang tanah surat kejayaan. Ya, salah satunya surat kejayaan dari apabila seorang manusia itu meninggal maka terputus pahala. Kecuali tiga, salah satunya apa? Surat kejayaan. Ya, kata Allah yang mengatakan kalau ya Allah yang mereka menghasilkan surat kejayaan itu adalah harta yang dibakarkan. Ya, harta yang dikeluarkan juga Allah SWT Allah. Ya, hakikat harta milik dia yang sebenarnya. Maka harta yang dia simpan, maka itu pada akhirnya milik pewarisnya. Kalau nanti dia meninggal, harta masih disimpan, kemudian diwariskan kepada yang ahli warisnya, maka tergantung aduannya. Kalau dipakai untuk ketaatan kepada Allah, maka ahli warisnya yang dapat. Ya, yang dapat pahala. Ya, dia sudah capek-capek, yang dapat pahala orang lain. Ya. Kalau dipakai untuk bermaksiat, ya, ada dua kemungkinan, dia terlibat atau tidak. Kalau dia terlibat maka dia itu dapat dosanya, tidak dapat manfaatnya. Kalau dia tidak terlibat maka dia tidak dapat manfaatnya. Di saat dia akhirat membutuhkan naaf kebaikan yang bisa menyelamatkan. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan.